Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang kalian dapati, yang kalian rasakan, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wala biquwwatina. Bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita, melainkan senantiasa semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah liqauna fi hadza al-makan al-mubarak insyaallah, di tempat ini yang semoga Allah berkahi, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita menjadi manusia atau seorang muslim yang paham dan mengerti dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang terpilih, nah, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan orang tersebut dengan agama ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi beberapa penyampaian dan nasihat dari asatidzah, mulai dari Ustadzuna Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak hafizahullahu taala, Al-Ustadz Abdul Malik hafizahullahu taala, dan yang lainnya dan seterusnya, yang mana nasihat dan bimbingan mereka na'am sebenarnya di pertemuan kali ini telah mencukupi. Dan di sini ana hanya sekedar menambahkan beberapa kaidah dan kita saling berbagi faidah satu dengan yang lainnya. Bukan berarti yang duduk di sini lebih berilmu dari yang duduk di bawah. Bukan berarti yang duduk di sini lebih bertakwa, lebih soleh daripada yang duduk di bawah. Hanya saja ini mimbar al-istifadah atau yastafid ba'duna ba'dha, mimbar saling mengambil faedah antara satu dengan yang lainnya. Nah, ana dengan antum tidak ada bedanya. Ikhwah biasa yang kita saling memberikan faedah satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari kejelekan atau keburukan, hadza amrun matlub. Ini perkara yang dituntut. Apabila tujuannya dalam rangka agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dikatakan oleh penyair, "Araftu syarr la li syarr, walakin li tawakki. Wa man lam ya'rif syarr yaqa'u fi." Aku mengetahui keburukan atau kejelekan dalam rangka agar supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Aku mempelajari, mengetahui, mengenali keburukan agar supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Bukan untuk syar, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut. Araftu syar la li syar. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan. Walakin ditawakki, tetapi untuk menjaga diri, memelihara diri supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan atau kejelekan, maka dia rentan untuk terjatuh ke dalamnya. Sehingga dituntut kita mempelajari tentang kesyirikan, tentang kekufuran dan seterusnya. Nah, maka min hadzal bab, termasuk dari bab ini atau pembahasan ini, adalah kita mengetahui atau mengenali al-firaqud dhalalah, kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala amrun matlub, perkara yang dituntut agar supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya, tidak terseret, tidak terbawa oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Karena kelompok-kelompok tersebut, mereka semua mengaku berada di atas kebenaran. Mereka semua mengklaim bahwa mereka lah kelompok yang benar di atas al-haq. Nah, dengan sederet syubhat yang mereka miliki, bahkan mereka berdalil dengan ayat dan hadis. Nah, maka seorang muslim atau muslimah yang ingin selamat dan terpelihara dari syubhat kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, maka hendaknya dia mengetahui, mengenali kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan mereka, al-firaqud dhalalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok-kelompok yang menyimpang sangatlah banyak. Nah, dan pembahasan kita pada siang hari ini, kalau yang tadi sebelum duhur mungkin sempat disinggung tentang kelompok Syiah, maka pada kesempatan kali ini saya hanya sekedar memberikan sedikit faedah tentang al-fiqah ad-dhalah min al-khawarij, kelompok sesat dari kalangan khawarij. Mereka adalah salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengaku berada di atas al-haq, mereka mengaku berada di atas kebenaran, mereka berdalil dengan ayat dan hadis, namun para ulama alaihim rahmatullah dari sejak zaman sahabat sampai tabi'in sampai sekarang, mereka membongkar dan menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka, penyimpangan-penyimpangan kaum khawarij. Kelompok ini muncul pertama kali pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, muncul pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kelompok ini adalah kelompok yang muncul pertama kali di dalam Islam. Dan kelompok ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin darinya. Kaum muslimin telah diingatkan dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya kelompok ini. Kelompok yang sesat dan menyesatkan, mislul khawarij. Mereka muncul pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi. Dalam Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala, beliau membawakan satu hadis yang mengupas tentang mereka atau menyinggung tentang mereka, orang-orang khawarij, bagaimana awal dari penyimpangan mereka, awal dari kesesatan mereka, munculnya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, nomor hadis 210. Qala Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, akhbarana Al-Hakam ibn al-Mubarak, akhbarana Amr ibn Yahya, qala sami'tu abi yuhadditsu an abi. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari faqala akharaja ilaykum Abu Abdurrahman ba'd, qulna la, fajalasa ma'ana hatta kharaj. Falama kharaja kumna ilayhi jami'an faqala lahu Abu Musa, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillah illa khaira. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Al-Hakam Ibn al-Mubarak, kemudian dari Amr bin Yahya, bahwasannya beliau mendengar bapaknya menyampaikan hadis kepadanya. Qal, mengatakan, kunna najlis ala babi Abdullah bin Mas'ud, dulu kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud, di depan seorang ulama, di depan pintu rumah ulama. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud salah seorang ulama besar pada masanya, bahkan beliau min ahli tafsir, dari ulama ahli tafsir yang sangat paham mengerti tentang tafsir, mengerti kapan ayat turunkan, di mana, sebabnya apa, kepada siapa, dan seterusnya. Dahulu kami pernah duduk-duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum salat zuhur. Maka tiba-tiba, dan kebiasaan kami menunggu beliau keluar dari rumah untuk menunaikan salat. Setelah beliau keluar, maka kami pun berjalan bersama beliau menuju masjid. Pada suatu ketika, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau datang di tengah-tengah sahabat yang lain sedang menunggu. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari datang dan bertanya, apakah Abu Abdurrahman telah keluar? Maka orang-orang yang berada di pintu rumah Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawablah, belum. Maka kami pun atau dia pun duduk bersama kami menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami pun berdiri dan mengiringi beliau na'am menuju ke masjid. Kemudian Abu Musa yang baru datang, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat di masjid sesuatu yang aku ingkari, yang aku menganggapnya itu mungkar, yang aku menganggapnya itu jelek. Walam aru walhamdulillahi illa khairan, tetapi na'am aku tidak melihat walhamdulillah kecuali kebaikan. Karena melakukan ibadah, mereka orang-orang di masjid melakukan ibadah. Qala famahu, Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apa itu yang terjadi di masjid? In ishtaka satarahu, kalau engkau masih berumur panjang wahai Abu Abdurrahman, maka engkau akan melihatnya. Ya, kalau sampai di masjid dan bertemu mereka, maka engkau akan melihatnya secara langsung. Maka Abu Musa mengatakan, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah. Aku melihat di masjid suatu kaum yang berhalaqah-halaqah, bermajelis-majelis, berkelompok-kelompok, yang mereka sedang menunggu sholat, sedang menunggu sholat. Fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Pada setiap majelis tersebut, setiap lingkaran tersebut, ada seseorang. Nah, ada seseorang yang di tangannya ada naam batu-batu kerikil, yaitu pimpinan naam majelis tersebut membawa batu-batu kerikil. Fayaqul, kemudian pimpinan tersebut mengatakan, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbirun mi'ah, maka mereka pun jamaah melakukan takbir 100 kali. Fayaqul halilu mi'ah, fayuhaliluna mi'ah, bertahlilah 100 kali, kata pimpinannya. Maka mereka pun bertahlil sebanyak 100 kali. Sabbihu mi'ah, fa yusabbihuna mi'ah, bertasbihlah 100 kali, mereka pun bertasbih 100 kali. Ini yang dilakukan orang-orang di dalam masjid. Nah, sepintas mungkin orang jahil memandang ini bagus, ya, ibadah, pikir. Nah, tapi Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, amrun ankartu, itu perkara yang aku menganggapnya itu, nah, ada masalah, ya, ada yang ganjal, ada yang ganjil atau mengganjal, ya, karena belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi radhiyallahu taala anhum sebelumnya. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Famadza qultu lakum? Apa yang kau katakan kepada mereka wahai Abu Musa ketika melihat mereka demikian di masjid? Qala, maka beliau menjawab, ma qultu lahum syai'an intizar ra'yik wa intizar amri. Tidaklah aku mengatakan apapun kepada mereka. Diam. Sekedar bisa menyaksikan. Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Intidhara ra'yik wa intidhara amri. Karena menunggu. Nah, apa pendapatmu? Ya. Apa perintahmu? Menunggu orang yang lebih berilmu. Menunggu keputusan orang yang lebih ahli. Dan ini pelajaran bagi kita, untuk kita tidak gegabah, ya, mendahului naam para ulama dalam suatu perkara, terlebih dalam perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang kontemporer. Dan ini perkara yang baru dilihat oleh Abu Musa di dalam masjid, amalan seperti ini. Maka beliau menunggu orang yang lebih berilmu, apa keputusannya, apa pendapatnya. Ini pelajaran adab bagi kita. Aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu, keputusanmu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau sahabat yang dimuliakan oleh sahabat yang lainnya, yang dituakan oleh sahabat yang lainnya, karena keilmuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim, tidakkah engkau perintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka? Wadominta lahum an la yadhi' min hasanatihim, sehingga engkau jamin mereka tidak akan sia-sia kebaikan mereka kalau mereka menghitung-hitung kesalahan mereka. Tsumma madha fa madaina ma'ah, kemudian beliau berlalu beranjak menuju masjid dan kami pun mengikuti beliau. Hatta ata halqatan min tilkal halaq fa waqafa alaihim, ketika sampai beliau mendatangi majelis-majelis atau kumpulan-kumpulan yang ada di masjid tersebut, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka dan beliau mengatakan, ma hadzal ladzi araakum tasna'un, apa ini yang aku lihat kalian ini, amalan apa ini yang aku lihat dari kalian? Qul ya Aba Abdurrahman hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih, wahai Abu Abdurrahman, ini hanya kerikil, batu-batu yang kami menghitung dengan batu-batu ini, menghitung takbir, menghitung tahlil, menghitung tasbih. Ini dalam rangka ibadah, jawaban mereka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud mendengar jawaban ini? Beliau mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku menjamin tidak akan sia-sia kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Hitung kesalahan-kesalahan kalian. Nah, tinggalkan yang seperti ini, yang tidak ada contohnya. Nah, dari pendahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, celakalah wahai umat Muhammad. Ma asyra ahlakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian." Ini firqah Khawarij, firqah yang pertama kali muncul pada zaman sahabat. Betapa cepatnya. Naam, halakatakum, kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam tawafirun, mereka para sahabat Nabi masih banyak, kok kalian sudah menyimpang? Para sahabat Nabi masih banyak, tetapi sudah ada kelompok yang menyimpang. Maka kita tidak bisa membayangkan zaman sekarang yang jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan zaman sekarang zaman yang penuh agadi kedustaan-kedustaan, wadolalat, kesesatan-kesesatan, semakin banyak lagi kesesatan. Pada zaman sahabat saja, para sahabat Nabi masih hidup, masih banyak, sudah muncul kesesatan. Apalagi zaman sekarang yang jauh dari zaman generasi terbaik, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka para sahabat Nabi masih hidup, masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhu lam tablagh, dan ini baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya belum rusak, belum pecah. Masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup banyak para sahabat. Ya. Tetapi ma asra ahlakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Wallazi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditantang oleh Abdullah bin Mas'ud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au muftatihu babid dalalah, atau kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Ini tantangan Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang Khawarij ketika itu. Apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka menjawab iya, lebih lurus dari ajaran Nabi, maka jelas kesesatan mereka. Nah, ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Dan inilah jawaban yang kedua lah. Nah, ya, juga cocok. Nah, untuk mereka, mereka sebenarnya sedang membuka pintu-pintu kesesatan dengan dalil istihsan, dengan dalil anggapan baik, anggapan ini baik. Dan inilah pintu yang menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan. Istihsanat, anggapan-anggapan baik, perkiraan, dugaan baik. Oh, yang begini baik, oh itu baik. Jadi menimbang naam perkara-perkara agama dengan akalnya, dengan pendapatnya. Sehingga yang terjadi, apa yang terjadi? Sejak zaman sahabat muncul kelompok sesat ini, karena istihsanat tadi. Nah, anggapan-anggapan baik menurut akalnya, mereka tidak menimbangnya dengan Alkitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tetapi mereka menimbang dengan akal-akal mereka, rokyu-rokyu mereka. Kemudian ketika mereka ditanya dengan pertanyaan ini, apakah kalian berada di atas ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Qalu, mereka menjawab, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kalimat indah, kami enggak ingin kecuali kebaikan. Ini jawaban mereka. Mereka menimbang kebaikan dengan rokyu-rokyu mereka, akal pikiran mereka. Maka apa jawaban Abdullah bin Mas'ud ketika mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lam yusiba, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Berapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan hadis kepada kami, anna qauman yaqra'una al-qur'ana la yajawizu, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemilik mobil CRV warna putih, nomor polisi B 369 KJL, menghalangi mobil yang mau keluar, mohon dirapikan. Kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada kami. Inna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yajawizu tarakiyahum. Sesungguhnya akan ada satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an andai dalam Al-Qur'an la yajawizu tarakiyahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Wa aymullah ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Dan demi Allah, aku enggak tahu, bisa jadi mayoritas kaum itu adalah kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Thumma tawalla anhum, kemudian Abdullah bin Mas'ud nah berpaling dari mereka, meninggalkan mereka. Nah, kemudian faqala Amr ibn Salamah, berkata Amr bin Salamah, ra'ayna amata ulaikal hilak yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat, kata Amr bin Salamah, mayoritas mereka itu yang dulu di majelis-majelis itu yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mayoritas mereka memerangi kami pada perang Nahrawan bersama Khawarij. Mereka bergabung bersama Khawarij. Nah, yang memerangi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bisa melihat bagaimana awal penyimpangan mereka, orang-orang Khawarij. Nah, yang dimana suatu penyimpangan, suatu dosa akan dihukum dengan dosa yang berikutnya. Wa fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit dan Allah tambah penyakit sebagai hukuman, ya, karena dosa-dosa mereka, ya. Dan diantara hukuman dari sebuah dosa adalah dosa yang berikutnya. Dan demikian orang-orang Khawarij dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka, ya. Maka merambat ke penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya. Nah, sehingga berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, ya, yang muncul dari orang-orang Khawarij. Dulunya masih sekedar penyimpangan dalam pikir, ibadah, dan demikian seterusnya. Kemudian az-zunub, ya, dihukum dengan dosa yang setelahnya. Muncul penyimpangan-penyimpangan yang lebih parah, ya, yang lebih dahsyat dari itu semua. Seperti yang sekarang kita rasakan. Dari kelompok-kelompok yang mengaku mereka mujahidun, mengaku ahli jihad, dari kelompok Al-Qaeda, kemudian juga Jabhatun Nusrah, ya, dan Jamaah Jihad, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang mengaku ahli jihad, mujahidun fisabilillah, ya. Nah, mereka semua adalah nenek moyangnya kembali kepada Khawarij yang dulu muncul pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kerusakan yang sangat besar yang mereka timbulkan dengan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan diakibatkan karena hukuman dosa. Dosa yang mereka lakukan dihukum dengan dosa yang berikutnya, penyimpangan yang berikutnya, kesesatan yang berikutnya. Sehingga bila kita meneliti penyimpangan dan kesesatan mereka, sungguh sangat banyak. Di antaranya yang kita saksikan pada zaman sekarang, yang mereka menghalalkan berbagai macam cara, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, nah, menghalalkan harta-harta kaum muslimin, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Di antara penyimpangan mereka yang sedikit pada pertemuan kali ini kita singgung, yang tentunya banyak penyimpangannya. Di antara penyimpangan mereka adalah dalam hal takfir, dalam hal na'am pengkafiran. Mereka sangat mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan yang bukan dari kelompok mereka dianggap sebagai kufar, sebagai orang-orang kafir, dianggap sebagai orang-orang kafir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man qadzafa musliman bi kufrin fa huwa qatli. Barang siapa yang dia menuduh seorang muslim dengan kekafiran, menuduh muslim itu kafir, ya, maka itu qatli, maka itu seperti membunuhnya. Seperti membunuh seorang muslim itu. Dan membunuh seorang muslim ini merupakan bentuk kekufuran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Bisa kufur kecil, bisa kufur besar, tergantung na'am taib apa yang dia yakini dari perbuatan membunuh seorang muslim tersebut. Ini diantara penyimpangan mereka, gampang mengkafirkan kaum muslimin pada setiap zaman. Hatta pada zaman sahabat, mereka mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan sahabat Ali, sahabat Muawiyah. Mengkafirkan para tabi'in, dan setelahnya sampai zaman sekarang. Orang-orang Khawarij yang hidup pada zaman sekarang pun mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian bertolak dari pengkafiran terhadap kaum muslimin, maka mereka pun menghalalkan harta-harta kaum muslimin. Gak heran kalau terjadi penjarahan, perampokan, nah, dan seterusnya yang dilakukan ketika ditangkap, ya, ketahuan oleh jaringan mereka. Jaringan kelompok yang mengaku mujahidun, ahli jihad di jalan Allah. Mereka menghalalkan harta-harta kaum muslimin, bahkan menganggapnya sebagai harta fei, nah, harta rampasan yang halal. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya menjarah dan merampas harta-harta kaum muslimin, mereka pun menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Bertolak dari tadi pengkafiran kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, mereka kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah laknat mereka, dan bagi mereka azab yang besar, azab yang pedih. Nah, ini diantara kesesatan mereka. Dari pengkafiran kaum muslimin, kemudian menghalalkan darah-darah harta kaum muslimin, kemudian darah-darah kaum muslimin, sampai-sampai mereka meninggalkan na'an ahlul awthan dan membunuh ahlul iman. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menggambarkan tentang mereka dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqtuluna ahli Islam wa yaj'aluna ahli al-awthan. Mereka membiarkan mereka membunuh ahli iman, ahli Islam, kaum muslimin, dan membiarkan para penyembah berhala. Membiarkan para kaum musyrikun. Ahlul iman ini yang mereka bunuh, yang mereka cari, yang mereka incar. Tetapi para penyembah berhala, ya, kaum musyrikun, mereka biarkan. Terbukti bom yang terjadi, ada yang di masjid, ya, ada yang di tempat-tempat kaum muslimin. Di Saudi terjadi bom di masjid, di Kuwait terjadi bom di masjid, di Cirebon juga terjadi bom di masjid. Nas'alullah salam wal afiyah, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Dan mereka meninggalkan para penyembah kuburan, penyembah berhala, dibiarkan aman. Ini diantara kesesatan dan penyimpangan Khawarij, salah satu kelompok yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai batasan penyimpangan mereka itu, nah, sebagian mereka pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu murtad keluar dari Islam. Sebagian mereka murtad keluar terang-terangan dari agama Islam. Ini merupakan penyimpangan yang sangat besar. Dari dosa tadi ke dosa berikutnya, penyimpangan berikutnya, penyimpangan berikutnya, sampai keluar dari Islam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Menghalalkan orang-orang kafir secara umum, ya. Menghalalkan darah-darah orang kafir secara umum, baik kafir dhimmi, kafir mu'ahad, musta'man, ya. Dihalalkan darah-darahnya oleh mereka orang-orang khawarij. Sehingga na'am, dengan apa yang mereka lakukan, tercorenglah nama Islam, jeleklah Islam. Kitalah yang menanggung na'am, akibatnya, jeleknya. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita telah mengetahui kesesatan dan penyimpangan mereka yang tadi telah kita sebutkan sebagiannya, dan sebagian yang lain masih banyak lagi, ya, yang bisa antum dengar dalam ceramah-ceramah asatidzah kita, dalam daurah-daurah mereka, atau dalam taujihat-taujihat dan tausiah-tausiah mereka, kajian-kajian mereka, dari kesesatan-kesesatan mereka yang sangat banyak, ya. Nah, baik secara mujmal, secara umum, atau secara rinci, bisa antum dengar dari kajian-kajian mereka. Dan apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar sebagian. Sekelumit dari penyimpangan dan kesesatan mereka yang nyata dan jelas. Maka kemudian yang terakhir, ketika telah kita ketahui penyimpangan dan kesesatan mereka, dan kita ketahui bahaya yang mengancam kepada kita, bahaya yang disebabkan karena ulah mereka, dan juga bahaya kita tidak aman, ya, dari terkena syubhat mereka, ya, maka wajib bagi kita untuk melindungi diri-diri kita. Wajib bagi kita untuk melindungi diri-diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jaga diri-diri kita, pelihara diri-diri kita, dan juga keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita. Nah, dari bahaya yang mengancam, bahaya-bahaya khawarij dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dengan apa kita menjaga diri-diri kita? Nah, bitta'allum, dengan kita belajar, banyak ngaji, banyak taklim, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan malas, ya, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, bukan waktunya untuk malas, bukan waktunya untuk santai, ya, bukan waktunya untuk berleha-leha. Musuh di depan mata, merajalela, meradang dengan berbagai macam senjata mereka, ya, dan taktik serta ulah mereka yang nyata di depan mata kita. maka bagaimana bisa kita lalai, santai, leha-leha? Ya. Maka istahidu fi talabil ilmi, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam ngaji, menghadiri kajian-kajian nah ilmiah dari kajian-kajian asatidzah kita. Semangat ya. Nah, jangan bermalas-malasan, bersungguh-sungguh dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Si fulan enggak hadir taklim, ingatkan. SMS, telepon, diingatkan. Nah, tafaqqad ba'duna ba'da, kita merasa kehilangan satu dengan yang lainnya. Kenapa si fulan enggak taklim? Kenapa si fulan enggak hadir? Ya. Kita merasa kehilangan. Kita sayang cinta kepada teman kita. Ya. Nah, maka ingatkan teman kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ingatkan teman-teman kita untuk bertalabul ilmi. Yang insyaallah naam dengan ilmu maka kita akan terpelihara, terjaga dari syubhat-syubhat yang datang dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Nah, baik khawarij, syiah atau yang lainnya. Nah, dengan ilmu yang diamalkan maka kita akan terjaga dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengancam diri kita dan juga keluarga-keluarga kita. Demikian pula keluarga kita, ajari tentang ilmu agama, tentang akidah yang benar, manhaj yang benar. Antar ke majelis-majelis ilmu, antar ke majelis-majelis taklim, antar ke sekolah-sekolah ahlus sunnah, pondok-pondok ahlus sunnah. Nah, anak-anak kita yang merupakan penerus kita. Nah, sebagai bentuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai bentuk menjalankan dan menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala pikulkan kepada kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian sedikit faedah yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Nah, karena di sini sudah ada tulisan naam bahwasannya sesi ketiga cukup sampai jam 1 dan ini sudah lewat 10 menit. Nah, wa aqtadir ala tatwil, dan kami mohon maaf atas sisa waktu tambahan waktu yang naam 10 menit ini, yang mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai tambahan faedah atau mengulang faedah ya. Nah, mengulang-ulang faedah, mengulang-ulang ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi kebaikan dalam diri pembicara dan juga dalam diri para pendengarnya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kaum muslimin yang mendengarnya. Nah, barakallahu fikum. Dan pembahasan yang seperti ini mestinya membutuhkan waktu yang luas banyak ya, sehingga untuk pembahasan-pembahasan lebih lanjut, lebih luas, lebih rinci, antum bisa mendengarkan kajian-kajian atau rekaman-rekaman asatidzah kita dari gaurah-gaurah mereka dan taklim-taklim mereka. Dan insyaallah mereka para asatidzah yang memiliki juhud yang besar untuk menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok yang sesat ya, kita patut mensyukuri ya, berterima kasih kepada mereka para asatidzah yang mereka meluangkan waktu untuk hal yang demikian. Nah, adapun yang Anda sampaikan pada pertemuan kali ini sekedar mengulang faedah. Nah, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.